Mitra Bisnis terungkapnya kasus mafia pajak dan mafia hukum yang beritanya berhasil mengalihkan perhatian publik dari skandal Bank Century memang mengejutkan banyak kalangan. Di sisi lain dalam buku tentang pemberantasan korupsi yang ditulis Kwi Kian Gi beberapa tahun yang lalu, Kwi Kian Gi juga mengindikasikan bahwa jumlah uang pajak yang bocor sebanding dengan jumlah uang pajak yang masuk ke kas pemerintah atau dengan kata lain 50% pendapatan pajak bocor ke tangan oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, dalam buku Pemberantasan Korupsi, Bapak menyebutkan tentang besarnya kebocoran yang terjadi di lingkup perpajakan. Apa benar begitu, Pak Kwi? Iya, kira-kira. Dan sekarang memang jumlahnya besar. Kira-kira waktu itu ketika saya disomasi kan saya mengatakan begini. Jadi, coba bayangkan ya, kita tanya saja, dalam praktek kita tanya, orang yang membayar pajak atas dasar salary assessment, kan dia ngitungnya itu kan gak jujur. Kan bukan laba kena pajak yang diserahkan kepada SPT kan kurang dari itu, kira-kira berapa? Itu kira-kira cuma 20-30% dari laba, dari pajak yang harus dibayar. Tapi kalau saya pikir, katakanlah 50%, nah waktu menyetor, yang ngemplang pajak adalah wajib pajaknya kan 50%. Kemudian aparatnya tahu bahwa dia berbuat begitu, ditunggu sampai 1 tahun kan, tahunan kan baru ngisi SPT, dikebrak. Nggak mungkin Anda begini nih. Lalu dikenakan denda yang luar biasa sampai dia terkejut, maksudnya hanya menarik dia ke meja perundingan. Berunding lah. Nah, ketika berunding, akhirnya sepakat satu angka tertentu ketika dimasukkan kas negara, nggak sepenuhnya. 50% lagi. Itu saya anggap aman, biasanya kurang dari 50%. Nah, kemudian masuklah ke kas negara membelanjakan, di markup lagi. Jadi, kalau itu di totalnya kira-kira ya yang hilang, ya yang tercantum pendapatan pajak sekian ratus triliun, ya itu yang hilang, kurang lebihnya. Tampaknya lebih banyak lebihnya ya, Pak Kwi? Iya, itulah sebabnya saya mengemukakan itu dalam rangka untuk menjawab pertanyaan, kalau PHK massal segini-gini, uangnya dari mana? Gitu. Ya dari sini, ini itu dihemat 20% aja berapa? Sudah 60 triliun hitungan saya dulu. Dan lakinya kan tidak mungkin, tidak punya kekuatan untuk sekaligus. Ya, proyek begitu 5 tahun aja udah bagus. Nah, PHK massal yang Bapak maksud, apakah terkait juga dengan penghilangan satu generasi dalam pemberantasan korupsi, Pak Kwi? Nah, nggak tahu yang diartikan penghilangan satu generasi itu bagaimana. PHK massal besar-besaran gitu. Tapi itu kan tidak hilang, generasi itu kan masih hidup. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.